حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي الحاضرون الكرام صحابة مسلم dan muslimah keluarga hijrah dimanapun antum berada mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita sekalian, menetapkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, memberikan kepada kita keberkahan pada setiap langkah yang kita lakukan, pada setiap desah napas yang kita keluarkan, di dalam mengarungi tugas dan pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sore hari ini insyaallah taala kita akan tadawi di dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik itu penyakit lahir maupun batin. Kemudian kita telah membahas bahwasanya yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Ketika ia merupakan ibadah, fayakunu alaihi syartai ibadah, maka doa itu sendiri memiliki dua syarat yang lazim dimiliki oleh setiap ibadah. Pertama, keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti contoh dan teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata khala ahaduhuma, kalau salah satu di antaranya itu hilang, au kilahuma atau keduanya, maka ibadah itu menjadi tidak sah. Maka doa tersebut menjadi sama sekali tidak bermanfaat, baik dalam wujud ibadah maupun dari sisi ijabah. Kemudian para ulama juga menjelaskan berdasarkan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya doa memiliki syurutul qabul, memiliki syarat-syarat terkabulnya doa. Atau kalau kita tidak sebutkan sebagai syurutul qabul, memiliki beberapa kiat bagaimana doa itu bisa lebih berpotensi dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan umumnya ibadah, doa itu mengandung permohonan. Karena doa yang kita maksudkan di sini adalah du'aul mas'alah, doa memohon. Adapun du'aul ibadah, doa ibadah, maka wujudnya adalah at-ta'abbudul mutlaq. Ibadah mutlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'adhkaris salat, seperti zikir-zikir dalam salat. Wal-adhkar al-ma'furah, zikir-zikir yang disyariatkan secara riwayat untuk berbagai aktivitas kehidupan kita. Adapun ada'iyatul mas'alah, doa yang berupa permohonan, fa'alaihi syurut wa'alaihi manabitul qabul, ada syarat-syarat atau ada beberapa hal yang wajib dipenuhi sehingga doa itu menjadi diijabah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah membahas berbagai syarat termasuk awqatul qabul, waktu-waktu doa itu lebih mudah dikabulkan, juga tempat-tempat di mana doa itu lebih mudah mustajab. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah memulai pembahasan bagian awal dari ad-du'a wal qadar. Ketika kita berbicara tentang doa dan takdir, maka tentunya kita akan berbicara tentang perbedaan pendapat umat manusia atau umat yang mengaku sebagai muslim di dalam menyikapi takdir Allah. Ada tiga golongan yang masyhur tentunya, karena dua di antara golongan tadi itu berpecah lagi menjadi berbagai macam golongan. Sehingga yang masyhur hanya tiga. Yang pertama, Qadariyah. Qadariyah yang mengatakan al-amru unuf alla qadar. Yang namanya takdir itu enggak ada, ya. Semua persoalan berdiri sendiri. Tidak ada yang namanya takdir Allah, ya. Bahwa takdir hanya mengikut saja. Apa yang kita lakukan itulah yang akan terjadi. Ini qadariyah, ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah jabariyah. Jabariyah atau jabariyah adalah kelompok yang mengatakan bahwasanya al-mu'minu awil muslimu mujbarun ala af'alih. Setiap muslim itu akan dipaksa mengikuti takdir. Dipaksa amal dan perbuatannya itu mengikuti takdir. Mujbarun ala af'alihi fala ikhtiara wala iradata lahu. Tidak ada lagi fungsi iradah keinginan, ya. Tidak ada lagi fungsi ikhtiar. Sukun iman yang enam. Iman kepada takdir adalah merupakan salah satu di antara batas keimanan seorang mukmin. Ketika seseorang mengingkari takdir, maka dia telah mengingkari salah satu di antara ilmu keyakinan dalam Islam yang disebut ma'lumun minad-dini bid-darurah, yang diimani secara aksiomatik. Artinya apa? Para ulama menganggap kufur orang yang mengingkari takdir. Sama juga ulama menganggap kufur orang yang tidak mengimani Nabi, ya, tidak mengimani Al-Quran, ya, tidak mengimani para malaikat dan rukun-rukun iman yang lain. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah juga mengatakan annallaha khalaqa al-qadra bi asbabih. Allah menciptakan takdir itu dengan sebab-sebabnya. Ketika kita melakukan sebabnya, maka akan terjadilah takdir tersebut. Al-akhdhu bil asbab, ya, menjalankan asbab atau ikhtiar adalah merupakan bagian, ya, yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah, ya. Wa may ya'mal salihan min dzakarin aw untha, ya, falnuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengamalkan amalan salih, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, maka akan diberikan oleh Allah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapapun yang mengamalkan kebaikan atau keburukan, walau hanya sebiji zarah, maka dia akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ahlus Sunnah mengimani takdir, tapi Ahlus Sunnah juga mewajibkan kita kaum mukminin untuk berikhtiar. Maka kita kembali kepada pembahasan. Wa hadha huwa su'alun masyhur. Ada sebuah pertanyaan yang populer, populer di kalangan al-Jabriyah. Ya. Orang-orang yang berpemahaman Jabriyah, ya, yang mereka itu menganggap kaum mukminin seluruhnya dipaksa oleh Allah melakukan perbuatan menuju neraka atau menuju surga. Tidak ada ikhtiar di antara mereka. Mereka mengatakan annal mad'uwa bihi, kalau sesuatu yang diminta dalam doa in kana qad qudira, ha, in kana qad qudira lam yakun, kalau ditakdirkan enggak akan terjadi, lam yakun buddun min wuqu'i, enggak akan mungkin ada jalan untuk bisa terjadi. Da'a bihil 'abdu aw lam yad'u, seorang hamba berdoa atau enggak berdoa enggak ada gunanya. Sama saja, kalau sudah takdirnya enggak terjadi, ya enggak terjadi. Wa in lam yakun qad qudira lam yaqa, sawa'un sahalahul 'abdu aw lam yas'al. Apapun yang tidak ditakdirkan Allah tidak akan terjadi. Seorang hamba memohon kepada Allah atau tidak memohon, sama saja. Begitu juga kebalikannya. Kalau sudah ditakdirkan terjadi, ya terjadi. Berdoa atau tidak berdoa, ya sama saja. Fahaula fadhanna ta'ifatun sihhat hadha as-su'al. Fadhanna ta'ifa sihhat hadha as-su'al. Sebagian di antara orang, ya, fadhanna ta'ifatun sihhat hadha as-su'al. Sebagian di antara orang menganggap pernyataan ini betul. Kan segala sesuatu memang sudah ditakdirkan. Betul, segala sesuatu itu sudah ditakdirkan. Tetapi pernyataan yang mengatakan doa itu tidak bermanfaat, memohon kepada Allah itu tidak ada gunanya, itu yang tidak benar. Tetapi sebagian orang menganggap pernyataan ini benar. Fatarakat ad-du'a'a wa qalat la ifa'idata fih. Mereka langsung meninggalkan doa, enggak mau berdoa lagi dan mengatakan udah enggak ada gunanya kita berdoa. Ini ungkapan sebagian mereka. Fayuqalu li ahadihim in kana syab'u war ray qad qudira. Kalau kenyang makan atau kenyang minum itu sudah ditakdirkan. Ya, seorang itu sudah ditakdirkan kenyang. Fala budda min wuqu'ihima. Itu sudah pasti terjadi karena sudah ditakdirkan Allah. Akal ta'am lam ta'kul. Pertanyaannya, kamu tetap akan makan atau enggak? Orang itu pasti akan menjawab, ya saya makan juga lah. Ya. Loh, bukankah sudah ditakdirkan? Kalau sudah ditakdirkan, ya enggak usah dilakukan. Nanti akan kenyang dengan sendirinya. Enggak, ya saya harus makan untuk kenyang. Ternyata dia mengingkari apa yang diyakini sendiri. Wa in lam yuqaddara lam yaqa'a akalta aw lam ta'kul. Kalau seandainya memang tidak ditakdirkan kamu makan, kan kamu juga pasti enggak akan kenyang. Wa in kanal waladu qad qudira laka fala budda min. Kalau contohnya misalnya Allah sudah menakdirkan kamu pasti punya anak. Wuti'atiz zaujah awil amah am lam tuta'a. Kalau kamu punya budak sahaya wanita yang halal digauli, punya istri yang halal digauli, ya, tidak digauli sekalipun kan pasti akan punya anak juga kan? Lalu jawabannya, apakah kamu pasti akan pergauli istri atau enggak? Jawabannya, dia pasti akan pergauli istri. Wa in lam yuqaddar lam yakun fala hajata ila tazawwud wa tasarri. Kalau memang ditakdirkannya tidak akan terjadi, kan juga enggak akan ada gunanya seseorang itu menikah. Enggak akan ada gunanya seorang itu menggauli hamba budak sahaya, perempuan yang dihalalkan dan seterusnya. Ikhwah sekalian fiddin, sahabat muslim dan muslimah keluarga hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahal yaqulu hadza aqil au adami? Apakah ucapan seperti itu akan dikatakan oleh orang yang berakal? Sekadar manusia sajalah, ya, sekadar manusia saja. Jangankan seorang muslim atau mukmin, sekadar manusia. Apakah dia akan mengatakan saya enggak akan makan karena makan dan minum itu enggak ada gunanya. Kenyang atau lapar itu kan sudah ada takdirnya. Setiap manusia pasti tidak akan mengucapkan itu. Balil hayawanul bahim, bahkan beliau mengatakan hewan saja sudah ditakdirkan secara fitrah ala mubasyaratil asbab untuk melakukan sebab musabab agar mereka bisa kenyang, agar mereka bisa punya anak dan seterusnya. Allati hiya qiwamuhu wa hayatuh, karena itu menjadi tulang punggung tegaknya kehidupan mereka. Mereka makan, mereka berhubungan intim, mereka melakukan al-asbab min sunanillah. Semua sebab musabab yang sudah ditentukan berdasarkan sunnatullah itu tetap akan dilakukan bahkan oleh binatang sekalipun. Fal hayawanat idzan aqalu afham min haula'i alladziina hum kal an'am bal hum adallu sabila. Sehingga dengan kenyataan ini, binatang-binatang yang tidak berakal itu ternyata lebih berakal dibandingkan orang-orang Jabriyah tadi. Nah, jadi sekali lagi ini keyakinan Jabriyah. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan dalam soal takdir ini ada Qadariyah, ada Jabriyah. Ya, dalam soal takdir ini ada Qadariyah, ada Jabri. Kaum Qadariyah yang mengatakan takdir itu enggak ada, ya. Dan kemarin sudah kita sebutkan mereka terbagi menjadi dua. Ta'ifatun, ya, nafau ilm Allah bishayin, bikuli shay. Ya, yang pertama itu yang paling radikal dan ini yang pertama kali muncul, ya, di masa-masa awal Qadariyah, ya, di masa-masa awal Qadariyah, yang mereka itu mengatakan Allah itu tidak mengetahui segala sesuatu. Jadi ilmu Allah itu tidak ada. Allah baru tahu ketika sesuatu itu terjadi. Dan ini yang paling radikal, ya, di antara orang-orang Qadariyah. Kelompok yang kedua hanya mengatakan tidak ada yang namanya khalqu af'alil ibad. Perbuatan hamba itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Af'alul ibad itu mutlak, ya, merupakan perbuatan kita. Tidak ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mutlak perbuatan kita. Jadi mereka mengatakan bahwasanya kenapa mereka disebut qadariyah, ya? Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan summu bil qadariyah. Mereka disebut Qadariyah, padahal Qadar itu kan dari takdir. Seharusnya disebut Qadariyah karena mereka meyakini takdir. Ternyata tidak, ya. Li'annahum nasabu al-qadra ila anfusihim. Karena mereka menisbatkan takdir itu kepada diri mereka sendiri, kepada perbuatan mereka. Makanya mereka menyebut dirinya ashabul qadar, pemilik takdir. Maka disebut Qadariyah berdasarkan keyakinan mereka. Wa nafau anillah subhanahu wa ta'ala. Wa nafauhu anillah. Mereka menafikan takdir itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Qadariyah ini terpecah menjadi banyak golongan. Sebagian ada yang mengatakan sampai 20. Ini umumnya karena mereka berbeda pendapat lagi dalam menetapkan hadis-hadis dan ayat-ayat tentang takdir. Kalau sudah ditakdirkan tuh maksudnya bagaimana? Ya, misalnya sebagian mengatakan sudah ditakdirkan tuh artinya Allah menakdirkan ketika terjadi. Ya. Sudah di sini artinya nanti akan ditakdirkan setelah terjadi. Ya. Kemudian sebagian mengatakan maksud ditakdirkan di sini alimah, mengetahui. Jadi Allah dengan ilmunya yang dahulu itu mengetahui pasti apa yang akan terjadi. Bukan Allah menentukan, ya, tapi mengetahui saja apa yang akan terjadi. Seorang hamba akan masuk neraka atau surga. Allah mengetahui, tapi Allah tidak menentukan. Hamba itu sendiri yang akan menentukannya. Ya. Jadi kalau dilihat dari permainan akal mereka, orang yang tidak paham bisa akan terjebak ke dalamnya. Karena baik Qadariyah maupun Jabriyah itu sebenarnya mencoba mencari aman dengan pemahaman. Karena kita manusia memang nggak akan mungkin bisa memahami takdir. Jadi ada bagian yang harus kita imanin. Kita percaya nih takdir, ya. Kita juga yakin bahwasanya ikhtiar itu diperlukan, ya. Ikhtiar itu diperlukan, ya. Kalau kita berikhtiar dengan melakukan amalan-amalan surga dengan syarat-syaratnya, kita akan masuk surga. Kalau kita melakukan amal-amalan neraka dengan segala syarat-syaratnya, kita akan masuk neraka. Ya, itulah jalan yang Allah berikan di dunia ini. Takdir kita yakini, ikhtiar juga kita yakini. Tapi nanti kita akan tidak bisa memahami satu titik tertentu di dalam mengkompromikan antara takdir dengan amal perbuatan. Itulah batasan yang tidak akan mungkin bisa dipahami kita. Makanya di dalam hadis dikatakan, "Idza dzukiral qadaru fa'amsiku." Kalau sudah disebut masalah takdir, jaga diri kita. Gak usah dibicarakan banyak-banyak. Cukup imani saja tentang takdir. Lalu berimanlah bahwa kita tetap diwajibkan untuk berikhtiar. Wa alaisa Allah bizzalamin lil abid. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Itu kita imani. Jadi yang menjadi kewajiban kita adalah memikirkan amal perbuatan kita, bukan memikirkan hakikat takdirnya. Karena kalau semuanya itu serba dipikirkan, sama, semuanya juga enggak akan sampai. Kita sudah menyebutkan, bisakah kita sampai pada pikiran Allah melihat, bagaimana melihatnya Allah? Enggak akan mungkin. Bagaimana mendengarnya Allah? Enggak akan mungkin. Kita hanya meyakini Allah itu mendengar, maha mendengar, dan mendengar Allah tidak akan sama dengan mendengar makhluknya. Mendengar Allah adalah mendengar sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Orang yang berusaha memahami takdir sampai ujungnya itu sama aja dengan orang berusaha memahami bagaimana Allah mendengar, melihat, mengetahui sampai ujungnya. Yang tidak akan pernah mungkin bisa kita ketahui. Jadi kaifiyahnya itu bagian yang gak boleh kita pikirkan. Bagaimananya, karena menakdirkan itu adalah af'alullah, perbuatan Allah. Ya, menakdirkan itu perbuatan Allah. Maka kita tidak boleh memikirkan bagaimananya. Mengimaninya, tapi tidak boleh memikirkan bagaimananya. Mengimani dengan makna yang jelas. Menakdirkan berarti menentukan, menetapkan. Ya. Bukan tidak dengan makna yang tidak jelas. Makna yang jelas. Tetapi bagaimananya itu yang tidak boleh kita pikirkan. Nah, ini kaum Qadariyah, ya. Jadi mereka berusaha mencari aman bagaimana? Ah, udah, supaya gampang dipahamin, pokoknya Allah tidak menentukan takdir. Pokoknya segala sesuatu sesuai dengan perbuatan kita. Kan gampang. Tapi akhirnya kita terjebak dalam kekafiran karena kita tidak mengimani takdir. Ya. Kaum Jabriyah juga sama. Mereka mau nyari aman dengan mengatakan misalnya, amal perbuatan itu sudah ditakdirkan Allah. Iya, sudah kita imani. Berarti bagaimana? Kalau sudah ditakdirkan, gimana ikhtiar? Ya udah, ikhtiar itu tidak ada gunanya. Selesai sudah perkara sampai di sini. Ketika mereka mengatakan begitu, tujuan mereka mempermudah pemahaman. Ya, mempermudah pemahaman dengan mengatakan bahwasanya ikhtiar itu enggak ada, ya. Sampai kemarin kita sebutkan, ya. Mereka sampai menyalahkan iblis, ya, dengan jawabannya kepada Allah, ya. Itu saking kurang ajarnya. Ma mana'aka alla tasjud? Kenapa engkau tidak bersujud kepada Adam wahai iblis? Iblis mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kan engkau ciptakan aku dari api. Kau menciptakan manusia dari tanah. Ya, enggak pantas lah aku menyembah manusia, ya. Kesombongan iblis ini memang tidak benar, ya. Tetapi sebenarnya iblis bisa menjawab dengan jawaban yang benar, ya, kata kaum Jabriyah. Kalau aku di situ, aku yang akan menjawab, katanya. Jawabannya bagaimana? Engkau telah menciptakan aku untuk nolak. Jadi aku enggak kuasa untuk mengabaikan. Jadi kata orang Jabriyah, kalau Allah menakdirkan kita untuk bermaksiat, kalau kita Allah menakdirkan kita untuk masuk neraka, ya kita ikutin saja. Orang itu kehendak Allah dan takdir Allah. Yang memang Allah menakdirkan demikian. Ikhlaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu satu hal yang wajib kita pahami ya, bahwa kaum Jabriyah itu berpemahaman sangat konyol sekali ya, dengan mengatakan bahwa yang namanya doa itu enggak ada gunanya karena segala sesuatu sudah ditakdirkan. Nah, Syekh di sini menyebutkan lagi, kaum Jabriyah itu juga bertingkat-tingkat. Kemarin sudah kita sebutkan ya, jadi kekonyolan mereka itu bertingkat-tingkat ya. Watakayasa ba'duhum, sebagian di antara mereka malah merasa sok kuat, sok hebat. Takayasa itu dari kayis ya. Kayis itu artinya kuat ya. Al-kayisu mandana nafsahu. Orang yang kuat itu adalah orang yang menghisap dan mengevaluasi dirinya. Wa alima lima ba'dal maut, kemudian mengamalkan amalan untuk sesudah mati. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah yang memperturutkan hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-amani, dan selalu berangan-angan. Jadi artinya apa? Kayis itu artinya kuat. Ajiz artinya lemah. Nah, di dalam penjelasan Syekh di sini disebut istilah takayasa, orang yang merasa sok kuat, bukan kuat tapi sok kuat. Mengatakan al-ishtighalu bid-du'a min babit ta'ammudil wahad. Min babit ta'abbudil mahad. Yang namanya berdoa itu mutlak hanya ibadah saja. Udah ibadah. Yusibullahu alaihi da'i, pokoknya dengan ibadah kita dapat pahala. Min ghairi ayyakuna lahu ta'thirun fil matlub. Enggak akan memengaruhi apa yang kita minta dengan cara apapun, katanya. Wala farqa inda hadza al-mutakayis, bagi orang seperti ini enggak ada gunanya bainad du'a wa bainal imsak. Doa enggak doa sama aja. Bil qalbi al-lisan, doa dalam hati dengan lisan sama saja, fit ta'sir, enggak ada gunanya semuanya. Fi husulil matlub, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Wartibatud du'a indahum kartibatis sukut. Ya, hubungan amal perbuatan dengan doa itu kartibatis sukut, seperti orang yang bergeming. Bergeming itu artinya enggak bergerak. Orang yang bergeming, orang yang diam saja, sama saja, enggak ada gunanya. Wala farqa di antara orang yang berdoa atau orang yang tidak berdoa. Ini ungkapan mereka. Tapi mereka dalam hal ini pun sebenarnya ya, ketika mereka mengatakan orang yang berdoa itu kan semata-mata beribadah saja. Dengan beribadah mereka dapat pahala. Nah, akhirnya ada juga ganjaran pahala untuk berdoa. Nah kalau gitu, ya juga gak usah berdoa. Karena kalau ibadah itu udah dapat pahala dari Allah, kalau dapat pahala ya gak usah ibadah juga sekalian. Ya, artinya apa yang mereka jadikan dalil ternyata juga menembak diri mereka sendiri. Kan mereka mengatakan doa, gak ada gunanya. Apa yang kita minta kalau terjadi ya terjadi, gak terjadi ya gak terjadi. Maka kita katakan juga ya, berarti berdoanya pun gak usah juga ya. Kalau berdoa hanya untuk ibadah saja juga gak usah. Kenapa? Karena berdoa gak berdoa, kalau takdirnya itu emang dikasih pahala ya pasti dikasih pahala. Ah, tapi kan itu berkaitan dengan ibadah. Ibadah berpahala. Ya sama juga. Ya, ini juga berkaitan. Berdoa dikabul, berkabulkan. Jadi logika mereka logika yang sama sekali tidak benar. Wa qalat ta'ifatun ukhra aqyas. Ada yang merasa lebih nekat lagi. Ya, lebih nekat daripada ini. Balid du'a alamatun mujarradah. Kalau ada orang berdoa, itu hanya sebagai simbolisasi. Nasabah Allah Subhanahu wa taala amaratan ala qada'il haja. Misalnya, Allah mau mengabulkan doa, ya Allah takdirkan dia untuk berdoa. Jadi itu hanya alamat tanda saja. Jadi bukan karena hamba itu berdoa kemudian dikabulkan, enggak. Hanya Allah yang memaksa dia berdoa supaya terkabulkan. Ini bahaya sekali ya. Banyak orang yang berdoa ternyata tidak dikabulkan ya. Famata waffaqallahu al-'abda lid-du'a, ketika Allah memberikan taufik kepada seseorang ya, menakdirkan seseorang untuk berdoa, karena dzalika alamatan lahu, itu sudah tanda. Wa amaratun ala anna hajatahu qad qudiyat, bahwa apa yang dia minta itu pasti akan terjadi. Jadi banyak di antara mereka yang menggunakan apa namanya berbagai macam bentuk ungkapan, tapi intinya sama, mereka mengatakan doa itu enggak ada gunanya. Intinya itu. Bahasanya macam-macam. Sama juga dengan qadariyah tadi ya. Dengan menafikan takdir sama sekali, dengan mengatakan takdir artinya mengetahui, ya, dengan mengatakan takdir itu menentukan tapi ketika sudah terjadi saja, dan seterusnya. Intinya qadariyah itu mengatakan tidak ada takdir, sementara Jabariyah mengatakan semuanya ditakdirkan, tidak ada ikhtiar. Wa hadza kama idza ra'aina ghaiman aswad, kata kaum Jabariyah, Itu seperti kita ketika kita melihat adanya awan hitam. Fi zamani syita, di musim dingin atau musim penghujan. Fa inna dzalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtir. Itu tanda bahwa hujan akan turun. Ya gitu saja yang namanya doa katanya. Hanya simbolisasi. Qalu wa hakadha hukmu taat ma'a tsawab. Bagi mereka antara ibadah sama pahala, ya itu hubungannya. Itu hanya pertanda saja. Jadi enggak ada hubungannya orang itu taat kemudian dia akan diberikan pahala, enggak. Wal kufri wal ma'asi ma'a al iqab. Berbuat maksiat atau kafir dengan hukuman itu enggak ada hubungannya. Hiya amaratun mahdhah li wuqu'is thawab wal iqab la annaha asbab. Itu bukan merupakan sebab-sebab terjadinya pahala atau hukuman, tapi itu semata-mata hanya merupakan simbol-simbol saja. Jadi makanya kaum Jabriyah ini di antara hal yang paling mengerikan dari perkembangan pemikiran Jabriyah ini. Mereka sampai mengatakan bahwasanya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu juga enggak ada yang salah dengan keyakinan mereka. Selama mereka masih percaya dengan adanya Allah, mereka semuanya pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Itu ucapan kalangan Jabriyah. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu bukanlah kesalahan, karena mereka melakukan semua itu dengan takdir Allah. Allah menakdirkan mereka dari kecil ya sebagai seorang Nasrani. Ya, Allah takdirkan seorang itu masuk ke agama Nasrani. Dari kecil sebagai Yahudi atau masuk ke agama Yahudi, itu semua ditakdirkan Allah. Jadi gak akan membuat mereka itu dimasukkan ke neraka karenanya. Yang penting mereka masih percaya adanya Allah. Itu saja, sudah cukup. Ini perkembangan dari keyakinan Jabriyah. وَهَكَذَا عِنْدَهُمْ الْكَسْرُ مَعَ الْلِنْكِسَارِ. Hubungan antara memecahkan dengan sesuatu menjadi pecah. Al-halqu ma'al ihraq, membakar sesuatu terbakar. Al-izhaq ma'al qatal, ya, seseorang membunuh, ya, membunuh dengan seseorang itu meninggal dunia karena dibunuh. Laisa syai'un min dzalika sababan al-batah. Enggak ada satu pun di antaranya yang merupakan sebab, ya. Dia pecah bukan karena dipecahin, enggak, karena memang sudah takdirnya pecah. Jadi itu hanya merupakan simbol saja. Wala irtibat bainahu wa baina ma yurtab alaih, antara satu tindakan dan konsekuensinya itu enggak ada hubungan. Illa mujarradal iqtiranil adi, hanya semacam hubungan kebersamaan yang tiba-tiba kebetulan saja. La ta'thiru sababi, tidak ada hubungan sebab akibat. Ya. Wa khalafu bidzalikal hiss, orang-orang Jabriyah ini pada akhirnya akan mengingkari yang namanya logika, ya. Mengingkari panca indera, wasyar awal fitrah, mengingkari syariat, bahkan mengingkari fitrah, ya, karena fitrah seluruh makhluk hidup itu akan melakukan al-akhdhu bil asbab, ya, melakukan asbab, ya, bahkan yang tidak berakal sekalipun seperti binatang juga melakukan al-akhdhu bil asbab, akan melakukan al-akhdhu bil asbab. Wasairu tawafil uqala bal adhaqu alaihim uqala, ya. Apa yang mereka yakini itu pasti akan ditertawakan oleh siapapun yang memiliki akal. Wasawab annaha huna qisman salisan, yang benar adalah adanya, ya, versi ketiga, yaitu yang diakui oleh ahlu sunnah wal jamaah, ya, ghairu ma zakarahu sa'il, selain daripada yang disebutkan itu ada keyakinan, itulah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan Nabi dan para sahabat. Ala wa huwa anna hadzal muqaddar quddira bi asbab, segala sesuatu memang ditakdirkan, tapi ditakdirkan dengan asbab. Wa min asbabihi du'a, ya, asbab itu macam-macam, ya, amal perbuatan seseorang itu asbab, ya, amal perbuatan itu asbab, apa yang dilakukan orang terhadap dirinya asbab. Wa min asbabiha ad-du'a, di antara sebab itu adalah doa. Falam yuqaddar mujarradan min sabab, tidak ada sesuatu yang ditakdirkan tanpa sebab, ya. Jadi para ulama ahli tafsir sampai menjelaskan ketika Allah menciptakan bumi dan langit dalam 6 masa, kan begitu, ya, dijelaskan, ya. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mau menciptakan langit itu langsung jadi pun bika berkehendak, berkehendak pasti. Idza arada syai'an ayyakun lahu kun kun fayakun, pasti. Ya. Manusia itu mau dijadikan lewat melahirkan atau tidak, Allah mampu. Allah bisa menciptakan, ya, makhluk tanpa proses melahirkan, seperti Allah menciptakan Nabi Adam. Allah bisa menciptakan, ya, menciptakan manusia, menghidupkan manusia tanpa seorang ayah seperti Nabi Isa alaihi salam. Jadi Allah bisa melakukan, tetapi Allah menciptakan proses melahirkan manusia, menciptakan proses langit dan bumi. Ini untuk mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu diciptakan Allah bi asbab, dengan sebab musabab. Ya, jadi sebab musabab lahirnya manusia itu adalah proses tadi. Seseorang itu berhubungan intim, lalu kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah, ya disebutkan. Dan waktunya pun ditentukan oleh Allah, berapa lama dalam perut, dalam bentuk alaqah, dalam bentuk mudghah, ya. Dan kapan kemudian ditiupkan nyawa, ya, ruh ke dalam janin yang ada dalam perut seorang ibu. Nah, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah bi asbab, dengan sebab-sebabnya. Dan sebab-sebabnya itu secara ilmiah, ya, banyak diantaranya yang bisa kita pelajari, ya. Sebab-sebabnya itu secara ilmiah banyak yang bisa kita pelajari. Falam yuqaddar mujarradan an sababin walakin quddira bisababi. Segala sesuatu diciptakan dengan sebabnya. Famata atal abdu bisabab waqa al-maqdur. Ketika seorang hamba menjalankan sebabnya, maka yang ditakdirkan pun berlaku. Wa mata lam ya'ti bisabab, kalau tidak dilakukan sebabnya, intafal maqdur, maka yang ditakdirkan itu tidak akan terjadi. Lalu bagaimana orang yang misalnya enggak bekerja kok dapat harta, misalnya dapat uang? Bukankah untuk bekerja, untuk mendapatkan uang kita perlu ikhtiarnya adalah bekerja. Ingat, yang disebutkan oleh Allah itu adalah asbab. Sebab-sebab terjadinya rezeki. Arah-arah yang tidak kita sangka-sangka. Kerjanya di kanan dapat rezekinya dari kiri. Kerjanya di kiri dapat rezekinya dari kanan. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib." Wa taqwa min asbabi ar-rizqi. Ketakwaan itu kan sebab paling utama dari rezeki. Orang yang bertakwa pasti akan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi sekali lagi, orang yang kemudian tidak mengerjakan satu pekerjaan yang menghasilkan uang, kok dapat harta dari warisankah, dari wasiat orang kepadakah, kepadanyakah, atau dari siapapun itu, ya, dari manapun itu datangnya, itu bukan berarti dia mendapatkan rezeki tanpa asbab. Tapi Allah menurunkannya bukan melalui asbab kasbihi, ya, bukan merupakan sebab dari pekerjaan lahiriah yang dia lakukan. Tapi mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain seperti doa, seperti ketakwaan, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada orang lain dan lain-lain, ya. Makanya kan sering disebutkan oleh orang-orang yang dalam ahli bisnis, ya, sebenarnya hubungan persahabatan, ya, kita dengan orang banyak, kebaikan kita dengan orang banyak itu adalah merupakan aset modal terbesar kita dalam berbisnis. Betul apa enggak? Ya, kita punya banyak kenalan, punya banyak hubungan baik dengan orang banyak, ya, itu menjadi aset terbesar dalam berbisnis. Aset terbesar di dalam bisnis bukan modal, ya. Kita punya modal banyak tapi enggak punya kenalan, enggak punya hubungan baik dengan orang lain, ya. Kita akan membangun hubungan dari awal, ya. Tapi kalau kita punya hubungan banyak dengan orang lain, maka pintu-pintu rezeki dan pintu-pintu keuntungan itu akan lebih mudah terbuka. Jadi makanya asbab itu tidak harus dari pekerjaan yang kita lakukan. Kadang hubungan-hubungan di luar itu juga merupakan asbab yang Allah ciptakan. Jadi kita kembali kepada pembahasan. Jadi segala sesuatu diciptakan dengan sebabnya. Sebagaimana dikatakan di sini, wama talam ya'ti intafa al-maqdur wa hadza kama quddira syab'u war-rayu bil akli wasyarab. Sebagai contoh misalnya, ditakdirkannya makan kenyang makan dengan kenyang minum itu dengan seseorang itu menyantap makanan dan menenggak minuman. Itulah asbab yang Allah ciptakan untuk kenyang. Ketika seseorang itu melakukannya, terjadilah apa yang ditakdirkan tadi. Waqdira waladu bil wata, ya. Ditakdirkan anak itu dilahirkan dengan seseorang melakukan hubungan intim, ya, dengan pasangannya. Demikian juga dukhulul jannah bil a'mal, masuk surga dengan amal perbuatan. Wa dukhulun nar bil a'mal, masuknya neraka dengan amal perbuatan, ya. Jadi ini yang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Adapun orang-orang Jabriyah yang mengatakan kita dipaksa dengan amal perbuatannya, itu tidaklah benar karena Allah tidak menzalimi kita sedikit pun. Lalu mereka misalnya berdalil begini. Bukankah Nabi pernah bersabda, "La yudkhilanna ahadakum amaluhul jannah." Tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk surga karena amal perbuatannya. "Wala anta ya Rasulullah," tidak juga aku. "Engkau juga tidak ya Rasulullah," aku juga enggak. "Illa ayyataghammadani Rabbi bi rahmatin minhu wa fadl." Ya, kecuali ketika Allah menaungkan aku dengan rahmat dan keutamaannya. Nah, ini kan jelas, ya, bahwasanya masuk surga itu takdir, ya, bukan karena amal perbuatan, kata mereka. Ikhwas kalian fiddin, sahabat muslim dan muslimah, keluarga hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini terjadi kesalahpahaman yang sangat fatal gitu loh. Maksud daripada hadis ini, laisa huwal amalul mujarrad, bukan semata-mata amal yang menyebabkan kita masuk surga gitu. Tapi amal itu dijadikan oleh Allah sababan lidukhulil jannah, karena Allah menjadikan amal itu sebagai sebab ke surga dengan apa? Dengan rahmat dan keutamaannya. Mungkin kalau dihitung-hitung gitu loh, satuan amal kita ya, dengan satuan dosa kita, banyakkan satuan dosa kita. Tapi dengan izinnya ketika Allah mengampuni dosa-dosa, maka kita masuk ke dalam surga Allah. Berarti hanya dengan satuan amal saja kita gak bisa masuk surga gitu. Unsur keutamaan dan rahmat Allah itu yang menentukan kita masuk surga. Dan amal sebagai asbabnya, sebagai sebab kita masuk ke dalam surga Allah. Jadi masuk surga Allah tetap dengan asbab, tapi ketentuannya tetap dari Allah. Sama juga berobat itu asbab, ketentuannya dari mana? Allah. Ada orang berobat dengan cara yang sama sembuh, ada yang dengan cara yang sama tidak sembuh. Semuanya itu dengan qadarullah, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berobat adalah merupakan asbabus syifa, sebab yang mengantarkan seseorang pada kesembuhan. Jadi itu ya. Jadi tidak ada kaitannya ya antara menolak takdir dengan ungkapan la yudkhilanna ahadakum amalakul jannah. Demikian juga firman Allah, wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah rama. Ketika kamu memanah, itu yang memanah bukan kamu, tapi Allah lah yang memanah. Ini juga dijadikan dalil oleh Jabriyah. Nah, lihat ya. Ketika kita memanah itu Allah yang takdirkan, bukan kita yang melakukan perbuatan tersebut. Ini salah kaprah lagi ya. Jadi seperti disebutkan di dalam hadis ya, di dalam hadis ya. Ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Seorang hamba hanya bisa mendekatkan diri kepadaku dengan cara yang paling aku sukai ya, tidak akan mendekatkan diri kepadaku dengan cara yang lebih aku sukai daripada melaksanakan kewajiban. Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya, kemudian seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengamalkan kebajikan-kebajikan, amalan-amalan sunnah. Hatta uhibba, sampai aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, coba perhatikan di sini. Ketika aku mencintainya, kuntus sam'ahu, aku adalah pendengarannya. Bukan berarti Allah berubah jadi pendengaran, enggak. Ya. Tapi aku menolong pendengarannya. Ya. Orang yang berakal pun tahu maksudnya bukan itu. Dan wahadha al-qawl, wahadhi kalimatun lazimatun fil lughah. Ini kalimat atau kata yang dalam bahasa itu jelas. Memang demikian maknanya. Laisa min babit ta'wil, bukan termasuk ta'wil. Karena memang secara bahasa digunakan. Ya, sebagai contoh, misalnya sebagai contoh. Dalam satu periode ini, ya, Bapak Presiden telah berhasil membangun, ya, telah membangun 30 jembatan misalnya di seluruh Indonesia. Misalnya seperti itu. Lalu apakah yang dipahami oleh kita? Wah, Bapak Presiden turun ke jalan sendiri, ya, ngaduk semen, ya, bangun jembatan, begitu. Kira-kira dipahami begitu nggak? Pasti enggak, kan? Ya. Bapak Presiden membangun jembatan artinya dia menginisiasi ya, pekerjaan tersebut, memerintahkan, mengatur, dan seterusnya. Sampai yang mengerjakannya tetap tukang. Ya, begitu ya. Jadi bisa dipahami. Jadi itu ungkapan. Ya. Kuntus sam'ahu ya. Jadi kalau kamu baik, maka aku akan menjadi pendengaranmu. Disabdakan di dalam hadis seperti itu ya. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan menjadi pendengarannya. Artinya Allah akan membantu dia untuk mendengar. Pendengarannya akan dibimbing di dalam hidayah. Penglihatannya akan dibimbing dalam hidayah. Perbuatan tangan dan kakinya akan dibimbing dalam hidayah. Mereka lah yang disebut dengan wali, wali Allah ya. Jadi sahabat muslim dan muslimah, keluarga hijrah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi demikian juga ketika Allah mengatakan, ketika kamu memanah, itu bukan kamu yang memanah, tapi Allah. Artinya Allah yang mengarahkan, ya. Allah yang beri kekuatan, ya. Sehingga apa yang kita lakukan akan sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Karena segala sesuatu itu dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu dengan sebabnya. Wa hadzal qismul huwa al-haq, ya. Jadi yang berpandangan bahwa takdir itu ditetapkan, berdoa itu tetap disyariatkan, itulah pandangan yang benar. Wa hadza huwal ladzi hurimahu sa'il, inilah pemahaman yang tidak nyampe di pikiran kalangan Jabriyah tadi. Hurimahu sa'il, ya. Hurimahu sa'il, orang yang tanya tadi itu enggak nyampe ke sana. Wa hina idzin faddu'a min aqwal asbab. Maka kita katakan doa itu merupakan sebab paling dominan dalam terkabulnya apa yang kita inginkan. di dalam kesembuhan, kalau kita menginginkan kesembuhan dari penyakit. Fa idza quddira wuqu'ul mad'u bihi biddu'a lam yasihha ay yuqala faidata fid du'a. Fa idza quddira wuqu'ul mad'u biddu'a, kalau terjadi apa yang diinginkan dengan doa, kita enggak bisa mengatakan ah enggak perlu doa. Kama la yuqala faidata fil akli wasyurbi wa jami'il harakat wal amal. Sebagaimana kita enggak bisa mengatakan makan, minum, semua gerakan kita itu enggak ada gunanya. Ya. Tapi tercapai atau tidak tercapainya doa itu tentunya itu dengan doa, dengan apa, dengan syarat dan prasyarat yang telah Allah tetapkan, ya, yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kalaupun semua syarat sudah ditetapkan, ya, sudah digambarkan pada pertemuan yang lalu, ternyata Allah tidak menakdirkan sesuai yang kita inginkan juga, karena Allah ingin mengijabah doa kita dengan cara yang lain. Bisa jadi karena sesuatu itu tidak baik buat kita, ya. Kadang-kadang kita menganggap sesuatu itu baik, ya, tapi ternyata itu buruk. Tuhibbuna syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kita. Misalnya kita minta banyak harta, jadi orang kaya, berdoa sepanjang hari terus. Bahkan ketika berhaji berdoa, berumrah berdoa, sudah semua asbab yang kita anggap itu merupakan asbab sudah kita lakukan, ternyata Allah tidak juga mengabulkan sampai akhir hayat kita. Bisa jadi, ya, pertama karena memang sesuatu itu tidak baik buat kita, ya. Ternyata ibadah kita lebih banyak ketika kita menjadi orang miskin daripada menjadi orang kaya. Bahwa jiwa kita, mentalitas kita itu memang enggak pantas jadi orang kaya, ya. Ya. Itu buktinya udah kelihatan, ya. Sejak kita miskin saja itu udah kelihatan, ya, enggak pantasnya jadi orang kaya, ya. Baru dapat duit dikit, ya. Langsung hilang ingatan, ya. Kan ada orang gitu, ya. Baik, bagus, tenang, ya, wibawa. Begitu dapat duit sedikit udah berubah kepribadian. Ya, ya, bisa jadi Allah tahu, oh, orang ini enggak pantas megang duit banyak ini, ya. Makanya Allah jadikan dia tidak kaya. Atau mungkin sengaja aja Allah simpan doanya itu untuk Allah tumpuk menjadi pahala di akhirat nanti. Dan orang ini adalah orang yang begitu taat kepada Allah sehingga tidak dikabulkan pun dia enggak akan pernah bersuudzon kepada Allah. Enggak dikabulkan, enggak bersuudzon. Malah Allah akhirnya enggak mengabulkan dengan tujuan agar pahalanya semakin banyak. Ditumpuk pahalanya di akhirat nanti. Ikhwas kafidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab, ya, yastansiru bihi ala aduwi, ketika berusaha untuk memenangkan pasukannya atas musuh juga menggunakan doa. Wa kana a'zama jundihi bihi wa kana yaqul li ashabihi. Itu yang dilakukan oleh kebanyakan tentaranya juga. Beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, lastum tunsaruna bikathrah wa innama tunsaruna bisama, ya, kamu itu tidak akan menang hanya karena jumlah kalian yang banyak, enggak. Innama tunsaruna minas sama, kalian mendapatkan kemenangan karena takdir dari Allah dari atas langit. Apakah Umar bin Khattab enggak melakukan asbab? Tetap melakukan asbab, menyiapkan pasukan dan lain sebagainya, melatih mereka. Tetapi banyak sedikitnya mereka enggak akan menentukan kemenangan. Kemenangan sesungguhnya akan tetap datang dari Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Itu di dalam Al-Qur'an. Berapa banyak orang yang sedikit, pasukan yang jumlahnya sedikit memenangi pertempuran melawan pasukan yang lebih banyak jumlahnya. Ya. Dalam perang Mu'tah itu jumlah kaum muslimin memang banyak, ya. Antara 20-30 ribu sampai 40 ribu, ya, dalam riwayat berbeda-beda, ya. Yang paling banyak itu sekitar 20 ribuan. Sementara jumlah pasukan musuh 400 ribu, ya. Antara 10 sampai 20 kali lipat. Tapi musuh kocar kacir dibuatnya. Jadi ikhwas kalian fiddin, sahabat muslim dan muslimah, keluarga hijrah yang dimuliakan oleh Allah, asbab tetap akan kita lakukan, tetapi segalanya tetap akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan orang sedikit, ya, tapi Allah masukkan dia ke dalam surga karena ada asbab yang tidak diketahui manusia. Itu namanya al-asbab al-ma'nawiyah, sebab-sebab yang sifatnya abstrak. Amalan sedikit tapi ikhlasnya menonjol, itu yang menyebabkan amalannya menjadi besar nilainya di sisi Allah. Ada amalannya banyak kosong dari ikhlas, banyak kelihatannya tapi sedikit nilainya. Jadi sekali lagi di sini ada asbab lain yang Allah tentukan pada keberhasilan dan kesuksesan seseorang, pada apa namanya, keberhasilan seseorang di dunia ini, kesuksesan seseorang di dunia ini, dan keberhasilan kesalahan. yang asbab tersebut itu di luar kemampuan manusia untuk merengkuhnya. Yang namanya keikhlasan itu kan gak bisa digapai manusia dan dipaksakan manusia ada dalam hatinya. Betul apa enggak? Iya. Itu tidak akan mungkin. Itu ada atau asbab di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan-kemampuan kita. Termasuk yang sering saya sampaikan kepada ikhwah sekalian, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah inginkan menjadi faqih, ahli agama, akan Allah jadikan dia faqih dan ahli dalam agamanya. Jadi ini selain anjuran untuk thalabul ilmi, juga merupakan keyakinan bagi ahlus sunnah wal jamaah bahwa kefaqihan seorang hamba itu dengan takdir Allah. Oleh sebab itu seorang yang mau ya, yang mau faqih dalam agamanya enggak boleh berhenti berdoa karena ada nilai-nilai di luar lahiriah yang enggak bisa dicapai. Sekedar ngapal saja itu kan lahiriah. Ya. Tapi Allah menakdirkan apakah hafalannya masuk atau enggak itu dari Allah. Itu yang pertama. Mungkin hafalannya masuk, paham enggak paham dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering menyebutkan kepahaman fikih itu kadang-kadang muncul lewat cara yang bermacam-macam ya. Kadang-kadang lewat cara yang kadang-kadang tidak benar dilakukan seorang hamba ya. Tetapi itu menjadi benar ketika seseorang hamba melakukan perbaikan diri ya. Jadi ada orang mendapatkan fikih, maaf ya, itu dari bermaksiat. Bukan bermaksiat itu berarti jalan menuju fikih, tidak. Ya, dia bermaksiat karena dia khilaf, memang salah, memang berdosa. Tapi kemudian dia bertobat. Setelah bertobat nih, orang yang berbuat salah kemudian bertobat kepada Allah. Maka pengalaman dia dalam berbuat maksiat itu menjadi fikih buat dirinya. Bisa dipahami di sini ya? Ya. Seperti saya sering ditanya tentang berbagai persoalan ya. Ada yang saya punya pengalaman di bidang itu, ada yang tidak. Ya, saya tidak berharap saya punya pengalaman semuanya di bidang itu karena itu soal-soal maksiat ya. Saya ditanya tentang minuman keras, ya, saya ditanya tentang rokok, saya ditanya tentang judi gitu. Ya. Qadarallah wa ma syaa fa'al ya, ya. Bahwasanya dulu saya adalah seorang perokok berat gitu. Jadi ketika saya berbicara tentang ya, tentang keharaman rokok ya. Ya seorang enggak bisa mengatakan, "Ah, kamu enggak pernah ngerasakan karena belum merokok," ya. Saya sudah merokok dan sudah tahu bagaimana susahnya berhenti dari merokok gitu loh. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, bukan berarti kesalahannya jadi bagus, enggak. Tapi ketika kita bertobat dari kesalahan tersebut, maka itu menjadi pengalaman buat dirinya. Setidaknya dia bisa mengantisipasi orang jangan sampai terjebak dalam kemaksiatan tadi. Ya, supaya kamu tidak terjebak oleh orang-orang untuk berjudi, hindari ini. Ya. Saya dulu mantan penjudi, ya. Teman-teman saya penjudi semua. Biasanya orang akan senang berjudi kalau begini, begini, begini. Jadi pengalaman atau tidak? Jadi pengalaman. Dan itu mimbabil fiqhi fiddin. Ya. Karena salah satu di antara fikih dalam agama itu, ya, fikih dalam agama itu bukanlah sekadar memahami sesuatu itu dilarang atau tidak. Tapi bagaimana diri kita bisa membentengi diri dari sesuatu yang dilarang tersebut. Ya. Tidak semata-mata bahwa sesuatu itu diwajibkan atau tidak, tapi bagaimana kita bisa memproses diri untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Makanya para ulama selalu menyertakan al-hikam, hikmah-hikmah itu dalam setiap perbuatan. Termasuk Ibnu Qayyim mengatakan hikmah-hikmah dari perbuatan dosa. Bukan orang dianjurkan berbuat dosa, tapi ketika seorang bertobat dari tobat dia akan tahu hikmahnya. Ya, termasuk yang saya sebutkan ya pada pertemuan kemarin, seseorang akan merasakan bagaimana indahnya membaca istighfar ketika dia merasa dirinya berbuat salah. Tapi orang yang enggak merasa berbuat salah karena ujub, ya. Ujub ini kan biasanya datangnya sama ahli ibadah ya. Ujub itu datangnya sama ahli ibadah ya. Orang yang pintar banget ya, ahli ibadah banget itu baru datang ujub ya. Kalau orang yang enggak punya ilmu, yang enggak ahli ibadah ya enggak mungkin ada ujub ya. Enggak akan digoda dengan ujub. Ujub itu datang dengan kehebatan yang dimiliki seseorang. Iblis itu kan penyakitnya ujub. Karena iblis itu asalnya adalah ahli ibadah. Ya, dulunya asalnya adalah ahli ibadah. Jadi ahli ibadah itulah yang bisa terkena ujub. Nah, seseorang itu kadang-kadang enggak bisa memaknai istighfar. Indahnya istighfar karena ujub. Biasa saja astaghfirullah, astaghfirullah. Seolah-olah enggak ada artinya. Tapi ketika seseorang mengucapkan istighfar langsung ingat akan dosa-dosanya, bagaimana? Dia pasti akan merasakan nikmatnya beristighfar. Nikmatnya memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwaskan fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu akan menciptakan azab di dunia yang azabnya itu akan memberikan kenikmatan dalam ibadah. Jadi azab tapi kenikmatan dalam ibadah. Apa itu? Azab rasa sakit karena pernah berbuat dosa. Setiap orang yang pernah merasa berbuat dosa, kalau dia bertobat, dia pasti akan merasakan sakitnya. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, seandainya Allah enggak menurunkan azab dari perbuatan dosa, sekadar rasa sakit saja ternyata hanya Allah berikan dari bekas berbuat dosa, maka itu sudah bisa menjadi azab bagi orang-orang yang bertakwa. Ya? Nyesalnya itu, nadamahnya itu, pernah enggak melihat dan menyaksikan orang yang betul-betul nyesal karena perbuatannya dulu, udah tua, renta, nyesal, menghabisi hidupnya hanya untuk ibadah. Setiap disebutkan tentang sesuatu dia nangis. Ya. Kita mendapatkan kayak gitu kan dia tuh sebenarnya tersiksa. Tersiksa dengan masa lalu, tapi ketersiksaan itu menimbulkan keindahan lain, yaitu keindahan untuk beristighfar kepada Allah, keindahan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ya kepada pembahasan. Di sini ada ungkapan Umar bin Khattab yang luar biasa ya. Ini sudah saya sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Inilah ahmilu hammal ijabah. Aku ini tidak memiliki, ya, tidak memiliki ambisi untuk doa itu dikabulkan. Aku tidak memiliki ambisi doa itu dikabulkan. Walakin hammat doa, tapi aku memiliki ambisi untuk selalu berdoa. Fa'idha ulhimtu ad-du'a'a. Kalau aku sudah diberikan ilham untuk berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innal ijabata ma'ah, maka ijabah itu datang dengan sendirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sudah saya sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu ketika kita membahas addu'a wal ibadah. Jadi ketika kita berdoa, kita jangan hanya berfokus pada ingin dikabulkan doanya. Ingin boleh, tapi fokusnya jangan di situ. Fokusnya adalah kita ibadah, beribadah dengan doa. Kita beribadah, ya, berdoa, belum dikabulkan, kita nikmati lagi prosesnya. Beribadah, berdoa, beribadah, berdoa, beribadah, berdoa. Sampai kapanpun itu belum terkabulkan, kita tetap menikmatinya. Sambil mengoreksi, introspeksi diri, apa yang belum saya lakukan sih? Ada enggak sih syarat-syarat terkabulnya doa yang belum saya lakukan? Terus dilakukan tanpa merasa putus asa. Dan semua itu akan Allah hitung sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mutlak yang kita inginkan hanyalah keterkabulan doa. Karena kalau kayak gini, nanti orang yang meminta sesuatu tak terkabulkan atau belum terkabulkan dalam kehidupan di dunia ini, itu menjadi orang yang bersuudzon kepada Allah. Bahaya sekali kan? Saya yakin ya, teman kita kan banyak yang kekurangan, banyak yang miskin. Ya, yakin enggak kita kalau banyak di antara mereka itu sering berdoa? Ya, yakin ya? Ya, pastilah ya, yakin ya. Kebanyakan tuh pasti sering berdoa. Ya, kalau dia orang yang beriman, apalagi dia sholat ya, dia memiliki iman yang normal sebagai seorang mukmin ya, enggak pun dia alim-alim banget ya. Ya, kalau orang udah miskin berdoa itu sudah lazim lah. Tapi kenyataannya kebanyakan kita miskin, berarti kebanyakan kita belum terijabah doanya. Kan begitu. Bahkan sudah takdirnya, ittala'tu fil jannah fa ra'aitu aktsar ahli al-fuqara. Aku melongo ke surga, ternyata sebagian besar penghuninya adalah miskin, orang-orang miskin. Dalam sebuah hadis dalam sebuah syair diungkapkan sebuah ungkapan yang indah ya. Ini memberikan semacam analogi dari doa kita kepada Allah. Laulam turid nailama arju wa atlubuhu. Kalau kamu memang tidak mau melihat aku selalu mengharap dan meminta sesuatu darimu. Ya. Dari kemuliaanmu. Minju di kafeik ma'awat tanit talaba. Seharusnya kamu tidak membiasakan diriku untuk meminta. Ya. Jadi kalau kamu enggak mau melihat saya selalu mengharap sama kamu, minta sama kamu, ya jangan biasakan diri saya deh untuk meminta. Ini ungkapan sebenarnya ya. Ya. Jadi apa analoginya terhadap doa? Ya. Ketika Allah memerintahkan kita untuk meminta, gitu loh. Berarti Allah senang kita itu meminta kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Ya, ini sebagai penutup ikhlaskan fidin ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan. Ketika Allah ya ini memerintahkan kita dengan perintah untuk berdoa, berarti Allah senang kita berdoa. Semakin kita banyak berdoa, semakin senang. Karena Allah memerintahkan kita gitu. Kalau manusia kita bilang gitu ya, kalau kamu enggak mau saya minta terus ya jangan biasakan saya minta. Oh ya, mulai sekarang saya enggak akan biasakan. Mungkin kita akan mengucapkan gitu. Karena kita enggak nyaman dengan tingkah dia. Tapi Allah tidak. Semakin banyak kita minta, Allah semakin suka, semakin dekat kehambaan kita. Ya, bahkan di dalam hadis ya, is'alillah walau sya'san na'al. Walau sesan Allah ya. Mintalah kepada Allah meskipun hanya untuk diperbaiki tali sendal kita ya. Tali sendal kita ya. Aduh putus, kita minta kepada Allah. Loh, ini kok minta kepada Allah? Enggak apa-apa, kita minta kepada Allah. Sampai yang sekecil apapun Allah tidak akan merasa susah dengan doa kita. Ikhtiar kita lakukan jelas. Tetapi doa yang kita minta kepada Allah sampai hal yang sekecil-kecilnya, bahkan Urwah bin Jubair mengatakan begini. Inni la sa'altullaha fis shalah, ya. Sesungguhnya aku biasa meminta Allah dalam salat segala sesuatu, kullu syai'in, hatta al-milha li ahli, sampai untuk dapat garam buat keluargaku di rumah, ya. Jadi dia misalnya mau beli garam enggak punya duit. Itu sampai dia minta kepada Allah meskipun hanya garam, itu hanya garam. Ya Allah, ya, berikanlah kami rezeki garam untuk makanan istriku di rumah. Berapa hari ini kami makan enggak pakai garam? Misalnya begitu. Remeh enggak? Remeh sekali. Tetapi itu enggak merupakan kehinaan bagi seseorang di hadapan Allah. Jadi itulah yang dilakukan oleh para ulama ussalaf, makanya mereka memohon kepada Allah sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya, ya. Jadi jangan hanya hal yang sebesar-besarnya, tapi sampai yang sekecil-kecilnya. Tentunya ketika kita memohon hal yang sekecil-kecilnya, kita juga akan memohon hal yang sebesar-besarnya. Tapi semua itu adalah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Jadi untuk sementara itu saja yang dapat saya sampaikan. Ikhwas kalian fiddin, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza lil ilmi fa'tabiru ya ulil absar. Ini bisa kok, bisa. Bisa sebenarnya. Bisa, Pak. Hah? Pas live. Hah? Pas kita mempencet live. Oh, langsung mati? Iya, dia karena dia ada tulisannya apa gara-gara. Oh, gitu. Jadi pas gininya aja bisa, tapi ya. Pas dipencet langsung nolak dia. Iya, karena aplikasinya perlu Pak. Oh, berarti harus 2 HP ya? Iya, Pak. Oh. Tetap 2 HP. Oh. Antum ke HP ke Facebook juga ini? Iya. Langsung ke Facebook. Langsung di tag saya ya. Oh, ya, langsung tag ya. Nanti biar saya langsung kirim. Ada di tag ya? Belum? Belum, Pak Sosen. Hah? Ini selesai kan juga belum? Ini masih live ini? Oh. Masih live? Masih? Ini ya, pasti pencet ini langsung berantem deh. Ya. Seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu, kemudian doanya itu belum terkabulkan. Dia sudah berdoa begitu lama, tapi dia tetap melakukan doa tersebut sampai sekarang. Apakah itu boleh dilakukan? Ya. Pertanyaannya adalah bergantung dengan apa yang dia minta. Karena dalam pertanyaan ini kan tidak disebutkan apa yang diminta bentuknya seperti apa. Ya, ketika seseorang itu meminta sesuatu yang memang itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, secara garis besar hukumnya adalah sesuatu yang mubah, maka seseorang boleh memintanya kapanpun dan dimanapun meskipun Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan untuk dikabulkan doa-doa tersebut. Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua, kita harus melihat sesuatu itu mungkin secara umum adalah dimubahkan, diperbolehkan. Tetapi kita sebagai manusia juga memikirkan apakah sesuatu itu memang betul-betul bermanfaat buat kita atau tidak. Ya. Ini sebelum kemudian kita melanjutkan untuk berdoa meminta kepada Allah dan meminta lagi. Kira-kira benar gak yang saya minta ini akan bermanfaat buat saya? Karena tidak setiap yang halal akan bermanfaat buat kita. Gak setiap yang berguna buat orang lain akan berguna buat kita, gitu. Contoh seorang anak misalnya berdoa agar bapaknya, ibunya mau membelikan ya, kendaraan, motor buat dia. Misalnya seperti itu. Ya. Ini kan permintaan mubah, gitu. Sesuatu yang mubah yang diminta. Siapapun boleh kan meminta seperti itu, ya. Kan tadi dikatakan meminta sekecil apapun gak jadi masalah. Tapi kemudian dipertimbangkan benarkah sesuatu ini bermanfaat buat saya atau tidak. Sebelum kita melanjutkan memohon. Karena salah satu di antara tidak atau belum diijabahi doa. Salah satunya adalah bisa jadi ketika Allah mencintai kita, Allah tidak akan memberikan sesuatu yang bermudarat buat kita. Tadi sudah disebutkan saja, bisa jadi ini akan disimpan pahalanya di akhirat nanti. Bisa jadi karena ini bermudarat buat kita. Dan bisa lagi penyebab yang lain, dan ini adalah penyebab yang paling pertama, karena syarat-syarat terkabulnya doa belum kita lakukan. Nah, kita berbicara dulu di sini tentang kemungkinan tadi, sesuatu itu bermudarat. Maka, kalau kita memohon sesuatu, pikirkan lagi, apakah benar sesuatu ini bermanfaat buat saya atau tidak. Jangan-jangan saya memohon sesuatu yang sebenarnya enggak bermanfaat buat saya. Itu difikirkan. Kalau memang yakin, insya Allah ini sesuatu yang sangat bermanfaat buat saya, bahkan buat orang lain, dan kita yakin itu, maka pada saat itu lanjutkanlah terus berdoa. Baru kemudian yang ketiga yang kita pikirkan adalah, apakah kita dalam berdoa telah memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa. Ya, berhusnudzan kepada Allah, enggak minta cepat-cepat dikabulkan ya, dengan enggak mengatakan kenapa sih Allah belum mengabulkan doa saya dan seterusnya ya. Kemudian keikhlasan ya, kemudian memperhatikan adab-adab doa akan lebih baik diucapkan ketika dalam keadaan suci menghadap kiblat dengan mengangkat tangan ya. Dengan menggunakan waktu-waktu istijabatu doa, menggunakan lafal-lafal terbaik ya yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi, dengan bertawassul dengan al-asma al-husna ya, nama-nama Allah al-husna ya, kemudian bertaatsur mengikuti contoh bentuk-bentuk doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks yang sama dengan kita, dan banyak hal-hal yang lain ya. Jadi prosedurnya harus kita lakukan tiga tadi ya. Jadi yang pertama dilihat benar enggak itu halal atau tidak. Ketika halal, benar enggak yang halal itu benar-benar bermanfaat buat kita atau tidak. Dan kemudian setelah itu baru kita melihat apakah doa yang kita lakukan itu sesuai dengan prosedur, sudah memenuhi apa syarat-syarat terkabulnya doa atau tidak. Kalau kita sudah berusaha untuk melakukan semuanya dan ternyata belum terkabul juga, maka kita berhak untuk terus berdoa dan berdoa dengan berkeyakinan bahwa setiap doa kita adalah ibadah kepada Allah. Ya, soal dikabulkan atau belum dikabulkan kita serahkan kepada Allah. Allah Maha mengetahui dengan segalanya. Ya, bisa jadi Allah melihat adanya sisi-sisi mudarat bagi diri kita kalau kita dikabulkan doa kita yang kita enggak tahu. Kan menurut kita bermanfaat, tapi belum tentu sejatinya di sisi Allah itu bermanfaat buat kita, ya. Jadi kita serahkan kepada Allah, kalau memang sesuatu itu baik, maka Allah pasti akan memberikannya kepada kita di dunia ini. Tapi kalau ternyata tidak, mungkin Allah akan menangguhkan untuk di akhirat nanti. Wallahul muwaffiq. Iya. Wa iyyakum. Ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebentar ya. Dengan pahala yang sama dengan apa? Yang sama itu kan harus, maksudnya bagaimana? Saya ada seseorang itu berinfak ya, bersedekah, telekung atau sajadah. Maksudnya sama antara telekung sama sajadahnya atau bagaimana? Iya, maksudnya pahalanya yang disamakan ini apa? Apa dengan apa? Iya. Iya. Ya. Ya, dekat pahala yang sama. Sebab kalau yang namanya sama itu harus dengan yang lain ya. Iya. Atau ada beberapa kemungkinan dari pertanyaan tadi ya. Kemungkinan mungkin seperti yang disebutkan tadi, itu insyaallah yang paling dekat ya. Apakah akan tetap dapat pahala gitu ya? Ya, jadi saya ya, yang menjadi pertanyaan apa hal yang menyebabkan kita menduga tidak mendapatkan pahala? Ya. Karena bersedekah itu sendiri adalah hal yang sangat dianjurkan, ya. Bersedekah itu sendiri adalah merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam bentuk apapun kepada siapapun. Bahkan bersedekah kepada orang kafir saja ada pahalanya. Bersedekah kepada orang kaya saja ada pahalanya. Apalagi kalau bersedekah fisabilillah, ya. Kalau kita sudah bersedekah untuk ibadah, sedekah untuk keperluan ibadah kaum muslimin, maka itu sudah sedekah fisabilillah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sesuatu fisabilillah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil, perumpamaannya adalah seperti sebuah tanaman ya yang menumbuhkan sab'a sanabil, 7 batang, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, di masing-masing batang itu ada 100 butir padi ya, 100 butir tanaman ya. Jadi dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, ila ada'afin mudha'afatin ya. Bahkan dilipat gandakan dengan lebih banyak lagi tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya infak fisabilillah itu pahalanya jauh lebih besar. Meskipun itu hanya berupa sajadah, meskipun itu hanya berupa telekung ya. Selama sesuatu itu diinfakkan fisabilillah ya, wa yunasibul mahal ya. Memang infaknya itu memang infak fisabilillah yang dibutuhkan oleh orang banyak ya. Sesuatu itu digunakan sebagai wakaf, maka akan menjadi amal jariah bagi dirinya sampai hari kiamat ya. Selama sesuatu itu digunakan oleh kaum muslimin, maka pahalanya itu akan terus mengalir kepada dirinya. Mungkin hanya satu buah telekung, tapi berapa banyak orang yang menggunakan dalam waktu berapa lama ya. Belum lagi dengan niat salihahnya, belum lagi dengan lipat gandaan pahala yang Allah berikan seperti disebutkan dalam firman Allah tadi. Jadi pahalanya besar ya, jelas ya. Allahul muwaffiq. Ya. Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ulangi lagi. Seseorang yang Oh iya. Gimana orang yang pasrah dengan takdirnya karena hingga saat ini belum mendapatkan jodoh ya. Kata pasrah ini sebenarnya apa yang dimaksudkan itu perlu dipertanyakan ya. Kalau yang dimaksudkan dengan pasrah di sini adalah tawakkul, bertawakal kepada Allah, maka itu wajib dia miliki. Bahkan sebelum dia berusaha mencari jodoh pun dia harus bertawakal, karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kamu baru berniat saja sudah harus tawakal. Itu kalau yang dimaksudkan pasrah ini tawakal ya. Pasrah itu tawakal, bertawakal kepada Allah dari sebelum nyari jodoh saja itu harus sudah bertawakal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Kata Syekhul Islam, kenapa dikatakan kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami memohon pertolongan? Karena antara ibadah dengan tawakal, isti'anah itu kan tawakal, ya, memohon pertolongan kepada Allah. Itu harus berjalan berseiringan dari awal gitu loh. Saat mau ibadah tawakal, sedang ibadah tawakal, selesai ibadah tawakal, itu selalu berjalan berseiringan. Artinya apa? Kalau yang dimaksudkan dengan tawakal itu adalah pasrah di sini adalah tawakal, maka itu dilakukan seseorang dari mula pertama dia mencari jodoh gitu loh. Jadi tidak ada salahnya, bahkan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tawakal kepada Allah, karena jodoh itu juga seperti rizki, ya, sudah ada tempatnya, sudah ada pos-posnya, ya. Kadang-kadang Allah memberikan lewat sesuatu yang tidak kita kira-kira. Seperti saya sebutkan tadi, nyarinya di kanan, dapatnya di kiri, nyarinya di kiri, dapatnya di kanan. Ya, lagi nyari nggak datang, pas lagi istirahat datang. Betul kan? Ya. Keliling, nyari pembeli nggak dapat. Ya, berhenti dulu, ya, sholat, ini tukang makanan, ya. Di masjid, begitu keluar dari masjid, pembeli udah pada nunggu. Udah, ini pengalaman pribadi saya. Ya, ya. Dan saya yakin orang juga banyak yang mengalami seperti itu, ya. Makanya saya sekarang kalau ada orang yang sholat di masjid bawa makanan itu, biasa sering saya tunggu gitu ya. Dia saya keluar, ya, dia harus diberikan hadiah, ya. Dia harus diberikan kita harus bisa menjadi apa, wasilah bagi dia mendapatkan rezeki dengan cara yang baik, ya. Dia berhenti untuk sholat, ya, kita hargai dia dengan membeli barang yang dia jual, makanan yang dia jual. Itu sering saya lakukan. Saya sering bilang sama keluarga tuh, ya. Orang itu sholat masuk ke dalam, kita tunggu, kita beli. Nah, tapi kita nggak perlu, nggak apa-apa, kita beli nanti kasihkan ke orang lain, ya, ya. Jadi ini artinya apa, ikhwas kana fiddin? Jadi artinya tawakal itu ya tetap ya dilakukan kapanpun, ya. Tapi kalau yang dimaksudkan pasrah di sini, akhirnya seseorang itu berputus asa, ya jangan, ya, ya, jangan berputus asa. La tayasu min rohillah, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Dan juga dan pasrah di sini pun juga jangan berarti tawakul yang akhirnya seseorang menghentikan ikhtiar, ya, karena seseorang yang menghentikan ikhtiar itu bukan tawakul tapi tawakul, ya. Tawakul itu apa? Pura-pura tawakal. Karena tawakal yang benar itu seperti tawakalnya seekor burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, kalau kamu betul-betul tawakal, sebenar-benarnya tawakal nih, la razaqakum, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kamu, kama yarzuqu thayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung, yaghdu khimasan, pergi pagi dalam keadaan lapar, wayaruhu bitanan, pulang sore dalam keadaan kenyang. Jadi tawakal itu dalam hadis ini digambarkan tawakal yang benar itu ya kayak burung tadi. Ya, berusaha nyari makan dari pagi, ya, pulang dalam keadaan kenyang. Kalau kita benar-benar bertawakal seperti ini, insya Allah Allah pasti akan memberikan rezeki. Jadi artinya pasrah itu jangan diartikan berhenti untuk berusaha, ya. Tapi gunakan cara yang lain, ya, gunakan cara yang lain untuk mencari jodoh, ya. Dengan berbagai macam cara, ya, dengan berbagai macam. Bisa lewat teman, bisa lewat seorang guru mengaji, ya. Dan yang terpenting adalah ketika kita berusaha mencari jodoh, ya, pada saat itu hendaknya kita selalu memperbaiki ibadah kita. Karena kita harapannya gini, ketika pas kita ketemu dengan orang yang ditawarkan kepada kita, pertimbangan kita berada dalam pertimbangan yang terbaik. Karena kita berada dalam kondisi banyak ibadah kepada Allah. Tapi kalau kita nggak lakukan itu, pertimbangan kita akan lebih banyak didominasi oleh hawa nafsu kita. Wallahul muwaffiq. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ikhwas kan fiddin, ini pertanyaan yang bagus sekali. Dan kepada ikhwah ini juga saya anjurkan ya untuk ngikutin taklim saya, kajian saya live Facebook setiap jam 4 sore waktu Indonesia bagian barat atau 5 sore ya. Itu karena yang saya kaji secara berkebetulan qadarullahu wa masya'a fa'al sesuai dengan pertanyaannya, ya. Jadi kitab yang saya kaji ini adalah Ad-Da'u wad-Dawa. Yang kitab ini ditulis oleh Syekhul Islam Qadil Qudat Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah itu karena adanya pertanyaan kayak tadi itu, ya. Ada orang yang berusaha untuk menjauhkan dirinya dari penyakit maksiat, udah berusaha, tapi semakin berusaha dia semakin tergila-gila dengan kemaksiatannya tadi. Jadi bagaimana cara seseorang itu bisa meninggalkan maksiat tadi, maka ditulislah buku ini. Jadi seluruh buku ini adalah jawabannya. Ya, jadi kalau saya mau jawab tuntas, saya enggak akan bisa menjawab lebih tuntas dari yang dijawab oleh Ibnul Qayyim. Jadi tapi intinya begini, ya. Intinya adalah bahwasanya seseorang ketika dia berusaha menjauhi kemaksiatan, ya. Kemaksiatan itu kan bertingkat-tingkat kata Ibnul Qayyim. Ini singkatnya, singkat saja saya sebutkan karena perpanjangannya nanti bisa silakan ikuti ya live Facebook saya setiap sore insyaallah nanti akan ada jawaban-jawaban secara berkala, secara bertahap. Jadi intinya yang namanya dosa itu kan bertingkat-tingkat gitu. Kata Ibnu Qayyim yang paling tinggi itu adalah al-isyq. Al-isyq itu orang yang udah betul-betul keranjingan dengan dosanya. Isyq ya. Dari situ keluar kata asyik dalam bahasa Indonesia ya, isyq ya. Jadi isyq itu orang yang sudah keasikan maksiat itu namanya isyq. Ya, ini isyq dalam versi maksiat ya, karena nanti digunakan isyq dalam versi cinta itu beda lagi. Jadi isyq dalam versi maksiat itu orang yang sudah keranjingan betul dengan dosa. Sehingga dia berusaha meninggalnya pun dia kesulitan gitu loh. Karena udah ada ikatan batin antara dia dengan kemaksiatan tadi, ya. Antara dia dengan setan yang mendorong dia berbuat maksiat itu sudah ada saling mencintai, ya. Kata setan enggak usah tinggalin dulu, ya. Dia berusaha ninggalin ditarik lagi sama setannya ke arah maksiat tadi. Nah, ini yang disebut dengan isyq. Maka pada kondisi yang seperti itu seseorang itu melakukan berbagai macam cara bagaimana orang terlepas dari dosa. Di antaranya ya melakukan taubat yang nasuha itu yang pertama tentunya ya, meninggalkan dosa tadi ya, menyesalinya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi kalau berhubungan dengan orang lain ya, meminta maaf kepada orang tersebut, atau kalau enggak bisa mendoakan orang tadi, kalau ada hak orang lain dikembalikan. Ketika seseorang sudah merasa melakukan itu misalnya, ternyata dia masih terdorong terus ingin melakukan perbuatan maksiat tadi, maka selanjutnya adalah dia banyak melakukan ibadah ya, dengan berzikir dan lain sebagainya ya, agar hatinya lembut, agar terisi jiwanya itu dengan keimanan ya, agar segala bentuk karat-karat dosa itu tersingkirkan sedikit demi sedikit. Belum bisa juga bagaimana, dia banyak berdoa kepada Allah. Ini bab yang sedang kita baca ya, dengan memperhatikan syarat-syarat terkabulnya doa ya. Doa itu bisa kita lakukan sendiri, bisa juga kita meminta doa dari orang-orang yang saleh. Doakan saya menjadi orang saleh, doakan saya bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang sering saya lakukan. Kadang mungkin bukan melalui lisan kita doa itu mustajab, tapi dia mustajab melalui doa orang lain, ya. Aksiru min du'ail khair, itu kata Umar bin Khattab, perbanyaklah kamu meminta doa kebaikan dari orang lain, fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Karena kamu enggak tahu dari mana saja doa itu bisa dikabulkan. Kemudian banyak berbuat baik kepada orang lain ya, karena berbuat baik kepada orang lain akan melahirkan kebaikan. Dengan kebaikan itu bisa jadi Allah akan menjadikannya sebagai syarat terkabulnya doa kita, ya. Kebaikan itu Allah jadikan sebagai pengabul doa kita. Jadi ganjarannya salah satunya pengabulan doa. Juga kebaikan kepada banyak orang, kepada banyak makhluk ya. Baik itu makhluk yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, yang berakal maupun tidak berakal. Itu semuanya akan menciptakan doa dari seluruhnya ya. Jadi orang-orang yang kita berbuat baik kepadanya kita enggak tahu ya, dengan kebaikan kita orang itu akan mendoakan kita. Banyak menyebarkan ilmu ya, karena dengan menyebarkan ilmu kita menanamkan amal jariah dan insyaallah akan banyak orang juga yang mendoakan kita. Ya, kemudian setelah itu jauhi orang-orang yang selama ini bergaul akrab dengan kita dalam berbuat maksiat ya. Jauhi tempat-tempat yang biasa kita berbuat maksiat. Sampai jadi Ibnu Qayyim sampai mengatakan kalau sudah sampai level tertentu bahkan tempatnya ini segala macamnya ornamen-ornamennya ditinggalkan. Misalnya di rumah kita itu ada benda-benda ornamennya itu ornamen yang mengingatkan kita kepada maksiat itu ya. Ah, ini gelas saya beli waktu dulu saya mabok-mabokan gitu ya, sama si fulan di sana. Tiga hari tiga malam kami mabuk misalnya. Ya buang atau jual gelas itu ke orang lain ya. Hadiahkan gelas itu ke orang lain ya. Bagi orang lain tuh enggak punya memori yang akan mengingatkan mereka kepada kemaksiatan, tapi bagi kita mungkin iya ya. Jadi itu ditinggalkan. Jadi segala sesuatu yang bisa menimbulkan memori untuk itu ditinggalkan ya. Untuk itu ditinggalkan. Kemudian nikmatilah ya setiap kesulitan kita menghadapi maksiat tersebut untuk banyak beristighfar kepada Allah ya. Nikmati itu, kesulitan kita itu nikmati ya. Aduh saya kok susah sekali, nikmati itu untuk bertadaruk, berdoa kepada Allah sehingga kita sampai kepada tingkat darurat, emergensi doa. Disitulah doa itu akan sangat mudah untuk terkabul. Amma yujibul muttar, Allah akan mengabulkan doa orang yang sangat darurat. Salah satu daruratnya karena kita merasa takut karena enggak bisa meninggalkan doa tersebut. Karena doa kita enggak terkabulkan. Ini kalau enggak terkabulkan juga bahaya saya ini. Nah, itu darurat. Ya, maka pada saat itu doa akan lebih mudah dikabulkan di sisi Allah. Nah, itu di antara jawabannya ya ikhwah ya. Jadi untuk jawaban lebih lengkapnya ya bisa dipelajari kitab ini, dalam bentuk terjemahan juga sudah ada ya. Ya, saya sudah pernah menerjemahkan juga kitab ini. Tapi antum hadir di dalam majelis ilmu juga insyaallah akan lebih baik ya, karena di situ ada keberkahan kita mengkaji kitab ini secara bersama-sama ya. Mudah-mudahan kajian kitab ini nanti akan bisa nolong kita semua, bukan hanya antum saja, semua kita, untuk menjadi orang yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, wallahu muwaffiq. Iya. Iya. Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Khitaman li hadzal majlis, sebagai penutup dari pertemuan kita kali ini, kita sudah membahas tentang korelasi antara doa dengan takdir. Ya. Berdasarkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya doa adalah merupakan anfa'ul adwiyah. Kita bicara tentang obat nih, obat penyakit fisik dan obat penyakit batin. Dan lebih banyak kitab ini membahas tentang obat penyakit batin, termasuk bagaimana kita selamat dari kemaksiatan. Maka doa adalah merupakan anfa'ul adwiyah, merupakan obat yang paling manjur bagi kita untuk bisa menyelamatkan diri kita dari penyakit-penyakit batin, semua jenis penyakit-penyakit batin. Maka hendaknya kita sebagai orang-orang yang beriman itu jangan pernah sedikit pun meninggalkan kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah, semakin kita banyak berdoa kepadanya, maka Allah semakin mencintai kita ya. Karena tidak ada yang lebih baik kita meminta kepadanya, bukan hanya doa, bahkan sekadar permintaan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu adalah merupakan ibadah. Ketika doa merupakan ibadah, maka semakin banyak kita beribadah, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semakin dekat kepada Allah, maka kita semakin dekat dengan ijabatul ad'iyah, diijabahnya semua doa-doa kita, termasuk untuk menyembuhkan berbagai penyakit hati yang menggerogoti jiwa kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.